yang sedang berbunga, harum yang sedang mewangi, haruskah gugur ke bumi? Hati yang sedang bahagia, cinta yang sedang bersemi, haruskah berakhir kini? Baru saja ku reguk manis madu cinta, kini harus ku telan pahitnya cuma berbunga, harum yang sedang berwangi, haruskah gugur ke bumi? Hati yang sedang bahagia, cinta yang sedang berseri, haruskah berakhir kini? Baru saja ku reguk manis madu cinta, juga pendukungnya. Mana suaranya untuk Irwan? Datang dari Sumenep semua? Ada. Ada Yel Yel? Ada. Ada. Ayo cobalah sok teriak-teriak lah. Ayo, ayo. Mana? Dukungan atau belum, belum bikin, belum bikin. Belum bikin. Belum bikin. Tepuk tangan untuk Irwan. Bapak yang rambutnya dikit bingung. Coba kata Irwan, Napote, lagu Napote siap? Napote. Oke, ayo, ayo silakan. Tuh. Dua. Udah di situ aja rame-rame. Yuk, silakan. Pengen maju aja, betah. Kalau bapak di sini silo kena lampu ya. Kepala bapak. Atau yuk, atau oleolang. Oleolang. Oleolang. Itu ya. Satu, dua, tiga. Ramzi, tapi ngomongin lagu Madura, apa udah itu? Kangen deh denger Mbak Inul nyanyi lagu Madura itu loh. Mbak Inul, ayo dong nyanyi. Sedikit Mbak Inul. Dikit-dikit. Ya band kasih musiknya. Bareng Irwan, Irwan mudah-mudahan tahu juga lah pasti. Yang lagu yang itu, yang biasa itu. Yang itu yang tuh. Yang biasa Mbak Inul. Yang sering di acara itu kita, acara apa saya lupa. Ada lagi sih lah. Akhirnya kasih itu. Acara doang di show. Ayo. Belajar bareng aja ya lagi ya. Sebenarnya lagu Madura banyak banget. Banyak yang lebih asik-asik. Judul Leha juga ada, Bunga juga ada. Yang tadi tuh judulnya apa? Lupa. Di daftar kita cari deh ya. Iya. Sering banget kita nyanyiin. Oke, baik. Sekaligus.